Bagaimana menjawab atau membantah ucapan seseorang yang mengatakan, jika semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, untuk apa manusia berbuat dan berusaha dalam kehidupannya? Toh semuanya sudah ada yang mengatur. Atau ucapan tidak ada bedanya seseorang berbuat baik ataupun jelek, karena bahagia dan sengsara sudah ditentukan. Mohon penjelasan. Barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini pernah dan sudah terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa tiap-tiap orang itu sudah ditentukan tempatnya di neraka maupun di surga, ataukah di surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Fa fi mana amalu ya Rasulullah?" Kalau sudah ditentukan seperti itu, apa gunanya kita berusaha? Apa manfaatnya kita beramal? Wong sudah ditentukan surga nerakanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "I'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah." Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan ini tuntunan dari junjungan kita. Bimbingan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "I'malu." Berusahalah. Berbuatlah. Lakukanlah amal ibadah. Usahakan itu. Kenapa? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena tiap-tiap orang itu akan dimudahkan jalannya, langkahnya sesuai kedudukan akhir apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, surga atau neraka ataukah nerakanya. Kan itu. Jadi yang menjelaskan bahwa ingat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah. Beliau juga yang memerintahkan kita untuk berusaha. Jadi jangan mengambil sepotong-sepotong. Saya ulangi kembali, yang memerintahkan kita berusaha, dia juga, yaitu beliau juga Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah. Dibalik juga silahkan. Yang menjelaskan untuk kita bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan Allah adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad juga yang memerintahkan kita untuk berusaha. Kenapa kok yang ini dijadikan, dipegang sebagai alasan? Sementara yang perintah Nabi untuk kita bekerja dan berusaha, berbuat, tidak kita pegang, kita tidak laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang tahu? Nah, bukankah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa memastikan? Siapa yang bisa memastikan bahwa si A, si B, si C, si D itu neraka dan surganya? Siapa yang bisa memastikan? Karena tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan, maka kita harus berusaha. Kan itu. Kan anggapan seperti ini, ya kalau sudah ditentukan surga nerakanya, ya ngapain lagi berusaha? Maksudnya kalau sudah ditentukan masuk surga, nggak perlu kan beramal saleh? Kalau memang sudah ditentukan neraka, kan itu, mau berbuat baik pun tetap masuk neraka juga kan? Kan itu. Sekarang pertanyaannya, tahu dari mana sampean masuk surga atau masuk neraka? Kan itu. Karena kita semuanya nggak tahu, maka Nabi SAW perintahkan, ikmalu, berusahalah, berusahalah. Karena masing-masing itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian alasan yang seperti ini pun pada hari kiamat nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang tertolak. Naam. Alasan yang tertolak. Kemudian secara akal sehat dan fitrah manusia, alasan seperti ini juga tidak bisa diterima. Kalau untuk urusan kebaikan dan keburukan, dia beralasan seperti ini. Tetapi kenapa untuk urusan dunia dia tidak beralasan dengan hal yang sama? Kan itu. Urusan akhirat surga, alasannya ya sudah ditentukan surga nerakanya, mau sholat ora sholat, nek wis surga ya surga, kan itu. Sholat ora sholat, kalau neraka ya neraka, kan itu. Udahlah, terima apa adanya, terima apa adanya. Tapi kalau urusan golek duit, urusan makan, dia nggak beralasan seperti ini. Kenapa dia tidak beralasan? Duduk aja di rumah, kalau udah ditentukan kenyang ya kenyang. Kalau ditentukan lapar, mau makan sebanyak-banyaknya tetap lapar, ya lapar, ya udah gak usah makan. Kenapa dia tidak memberikan alasan yang sama untuk kepentingan duniawiahnya? Kan itu. Yang jelas orang yang punya alasan seperti ini itu cuma alasan yang dibuat-buat, dicari-cari supaya membenarkan atau melegalkan malasnya dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak banget ya. Ada pertanyaan dalam ayat surat At-Taubah kan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tentukan buat kita. Bagaimana dengan hadis Nabi yang berbunyi la yaruddul qada illa du'a wa la yazidul umr illa albir. Jadi tidak ada yang bisa menolak qada Allah Subhanahu wa taala kecuali doa, dan tidak akan ada yang bisa menambah umur kecuali dengan kebaikan. Jadi apa namanya? Kita tidak tahu ketentuan Allah itu seperti apa. Itu kan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia pun seperti itu. Enggak ada yang bisa memastikan si A, si B, si C itu umurnya sampai berapa. Ketika misalkan seseorang berdoa, ya, seseorang itu berdoa supaya dipanjangkan umurnya, diberkah. Kemudian umurnya betul-betul panjang. Yang perlu diingat bahwa berdoanya dia itu pun sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami enggak? Jadi si A sekarang umurnya 50. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, perbaiki amal ibadah saya. Terus ternyata umurnya 70 tahun, 80 tahun masih sehat bugar. Kan itu. Yang perlu kita fahami bahwa ketika umur 50 tahun dia berdoa seperti itu, berdoanya dia itu pun sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Intinya kita kembali kepada tugas dan kewajiban kita masing-masing lah. Tugas dan kewajiban kita itu adalah berusaha, beramal saleh, beribadah. Itu kan itu. Kita tidak ada hak untuk bertanya kenapa Allah begini, kenapa Allah berbuat demikian. Tugas kita adalah beribadah, melaksanakan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya lewat di pekarangan orang lain untuk dijadikan jalan penduduk, dijadikan jalan padahal yang punya pekarangan tidak ridho? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Saya punya pekarangan enggak boleh untuk dilewati. Enggak boleh. Kan itu. Masa enggak boleh? Ya enggak boleh kok. Itu hak dia. Enggak usah dipaksakan gitulah. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya adalah seorang pedagang, bolehkah saya melakukan penyebab-penyebab agar dagangan laris seperti memasang spanduk dan lain-lain? Boleh. Boleh masang spanduk 10, 20 silakan. Begitu. Yang penting isinya dan materinya jujur, benar, tidak ada unsur menipu. Tulisannya gede sekali, dijanjiin A, B, C, D, terus ada tanda bintangnya kecil sekali paling bawah, syarat dan ketentuan berlaku. Iya kan, paham gak? Jadi orang, murah banget deh. Jadi asalnya terancam, wah lupa itu maksudnya. Nah, itu bahasa marketing ada unsur-unsur bohongnya juga itu. Nah, itu. Beli ini nanti dapat ini. Setelah kita datang, wah udah habis pak, itu cuma kita sediakan satu set aja kemarin. Nah, itu. Oh satu set aja, ya gimana? Tapi ini ada loh pak. Jadi tujuannya cuma membuat orang itu tertarik datang berhadapan dengan saya sebagai marketingnya, baru nanti saya pengaruhi dia. Yang penting datang dulu. Kan itu kalau beli rumah ya kan dengan DP 50 juta otomatis dapat hadiah, misalkan kulkas merek ini senilai sekian, kan itu langsung dapat tanpa syarat, tanpa apa ketentuan apapun. Datang, ini Pak saya mau DP. Waduh, kemarin kita cuma nyiapin satu kulkas aja, Pak. Jadi udah habis. Tapi enggak usah khawatir pak, ini kami juga sebagai gantinya menyiapkan kipas angin yang harganya jauh lebih murah. Itu kan bahasa market, jangan ditiru loh ya. Itu kan ada unsur-unsur mengelabui, jangan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali milihnya bingung ini. Anda mau tanya bagaimana atau jawaban kita atas orang yang mengatakan Rasulullah bersabda wa inna malikul imri imanawa, tapi ada orang yang berangkat taklim karena ingin mendapat snack. Setelah selesai taklim, orang tersebut hendak mengambil snack, namun snacknya sudah habis, sehingga orang tersebut memperoleh kajian namun tidak memperoleh apa yang ia niatkan, yaitu mendapatkan snack. Apakah ada kontradiksi antara hadis dan kejadian di atas? Jazakallahu khairan katsiran. Tidaklah. Tidak. Kan itu. Orang yang berangkat ngaji kan itu memang diharuskan dan diwajibkan meniatkan ikhlas lillahi subhanahu wa taala. Tetapi salah satu keutamaan majelis ilmu itu, salah satu keutamaan majelis ilmu adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa taala. Bahkan orang yang sekedar lewat gitu ya, sekedar lewat terus kayaknya apa kayaknya Masjid Agung Nur Sulaiman ada pengajian, terus mampir. Enggak ada tujuan apa-apa. Dia dari rumah juga enggak ada tujuan ngaji. Kemudian dia punya banyak kesalahan. Punya banyak kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya hadis qudsi riwayat Muslim, "Walahu qad ghafartu." Orang itu pun aku ampuni. Yang berangkat dari rumah niatnya lillahi taala. Niatnya lillahi taala, menghadiri majelis ilmu dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan surga Allah, memohon dilindungi dari neraka. Mereka yang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan itu. Ketika para malaikat Allah Azza wa Jalla memberikan keterangan itu, Allah menyatakan qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua. Kemudian malaikat mengatakan, "Ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, ada di antara mereka fulan, fihim fulanun innama marra alaihim fajalas." Ada orang cuma lewat terus ikut-ikutan duduk. Walahu akhta, dia punya banyak kesalahan. Allah menyatakan walahu ghafartu, orang itu pun aku ampuni. Subhanallah. Itu keutamaan majelis ilmu yang sangat besar dan tinggi. Mudah-mudahan kita pun pulang nanti juga statusnya menjadi hamba yang terampuni nggih. Insyaallah amin. Di atas disebutkan salah satu keutamaan tauhid tidak akan kekal dalam neraka. Seseorang yang ada di dalamnya, di dalam hatinya keimanan kepada Allah meski sekecil apapun itu, yaitu tauhid. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan Islam tapi sebenarnya di dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah namun sampai meninggal tidak atau dia belum masuk Islam, apakah ia akan diangkat dari neraka? Tetap dia statusnya kafir, karena untuk masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Paman Nabi alaihi salatu wasalam Abu Thalib seperti apa coba? Itu bukan cuma di dalam hati tapi membela, mendukung, melindungi, ya kan? Menjaga, semuanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan Abu Thalib pun yakin. Ya. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam di akhir hayatnya Abu Thalib tetap meminta pamannya, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku perjuangkan di hadapan Allah nanti untuk membela engkau wahai paman. Tapi Abu Thalib tidak mengucapkan, sehingga mata ala millati abi, sehingga Abu Thalib pun meninggal dunia di atas agama nenek moyangnya, meninggal dalam keadaan kafir. Nah, wallahu alam bissawab. Mohon disampaikan kaifiah pelunasan hutang di bank tanpa membayarkan bunganya. Dosa yang besar, satu-satunya dosa yang dinyatakan pelakunya diperangi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dosa riba, terlibat dengan bank, kredit, pinjam, cari modal, dan seterusnya. Siapapun yang sudah mengetahui ilmunya diharuskan untuk bertaubat. Dan salah satu bentuk taubatnya adalah sesegera mungkin melunasinya. Kan itu, yang bisa dijual, dijual. Lebih bagus kita kehabisan harta asalkan hutang kita di bank yang terkait dengan riba itu selesai dibandingkan ngeman mobil, ngeman rumah, ngeman tanah tapi ternyata masih punya tanggungan hutang di bank. Gak usah. Kan itu. Statusnya ketika kita belum selesaikan riba itu, selama itu juga yang kita khawatirkan termasuk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Kadang orang berpikir eman, abot. Punya hutang di bank, dia punya sebidang tanah atau punya dia punya mobil, punya motor lebih dari satu. atau apapun yang sebenarnya bisa dijual untuk di, sebagai pelunasan. Tapi dia eman, dia ngeman harta, tapi dia tidak eman dirinya, keluarganya, yang terus mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaikan. Kemudian caranya bagaimana? Insya Allah ada beberapa yang memang punya pengalaman, insya Allah mungkin bisa bertukar informasi. Yang jelas prosesnya ya menemui kepala banknya, cabang atau kepala unitnya, sampaikan terus terang bahwanya saya ingin melunasi, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali dinego, tawar. Orang bisa ngomong, dulu minjem bisa ngomong, kenapa sekarang gak bisa ngomong? Atau minta tolong siapalah yang punya pengalaman berbicara. Alhamdulillah sudah beberapa kali juga dilakukan dan berhasil, ya kan? Misalkan punya hutang sisa 7 juta kan itu, dengan bunga cicilannya 1.500.000, berarti total 8.500.000 kan itu. Datang ke bank, nego, Pak, ini saya masih punya cicilan 7 juta, bunganya 1.500.000, harusnya saya bayar 3 bulan karena per bulannya rata-rata 2.500.000. Saya sekarang datang minta tolong, saya lunasi semua kan itu. Pokoknya bulan ini saya selesai urusannya. Dinego lah, dinego. Wallahu a'lam bishawab. Dikit lagi ya. Apakah orang yang menderita suatu penyakit dan dia pergi ke dokter untuk berobat, menyebabkan tindakannya tersebut mengurangi kualitas tauhidnya, karena ia meminta pertolongan kepada makhluk, selain ia juga berdoa memohon kesembuhan kepada Allah atas penyakit yang dia deritanya? Tidak, tidak mengurangi kualitas tauhidnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kita, jika meminta-mintalah kepada Allah, mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nabi juga yang memerintahkan kita, tadawau, berobatlah. Beliau juga yang memerintahkan kita. Bahkan berobat itu juga bagian dari tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa'an. Tidak ada satupun penyakit yang Allah turunkan kecuali pasti ada obat juga yang Allah turunkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Sementara kita tidak mempunyai ilmunya, maka tanyakanlah kepada yang punya ilmu, yaitu dokter. Jadi tidak mengurangi kualitas tauhidnya. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah memberi julukan-julukan kepada teman sebagaimana dahulu Rasulullah memberi julukan-julukan kepada sahabat beliau? Boleh, selama julukannya baik, bagus, baik kan itu. Kalau misalkan tidak baik ya jangan. Pertanyaannya susah-susah. Mungkin cukup sekian insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.